Fi'il. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa fi'il adalah kata kerja. Contohnya, dhahaba, telah pergi. Qara'a, telah membaca. Kataba, telah menulis. Namun, pada pelajaran yang lebih lanjut, nantinya kita akan mengenali tidak semua fi'il adalah kata kerja. Tetapi seluruh kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya adalah kata soluha. Maknanya adalah telah baik. Dari sisi mana saja, kita bisa mengetahui bahwa telah baik ini bukanlah kata kerja, tetapi lebih kepada kata sifat. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah, wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, kalau kita perhatikan kata soluha dalam hadis tersebut, jelas tidak mengandung makna kata kerja, melainkan kata sifat. Oleh karena itu, para ahli nahwu mendefinisikan fi'il sebagai berikut. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat bizaman. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi setiap kata yang mengandung makna yang berkaitan dengan waktu, telah, sedang, atau akan, maka disebut fi'il, baik itu kata kerja maupun kata sifat. Kesimpulannya, tidak semua fi'il adalah kata kerja, tetapi semua kata kerja adalah fi'il, karena kata kerja pasti mengandung keterangan waktu. Baik, kita lanjutkan bahwa fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terbagi lagi menjadi tiga.